katakan sejujurnya. Apa mungkin kita bersatu? Kalau tak mungkin lagi hujan menyejukkan hati kita, untuk apa kau dan aku bersatu? Kalau tak mungkin lagi kita bercerita tentang cinta, biarkanlah ku pergi jauh. Kalau memang hatimu tak sayang, mengapa dulu kau kirim surat padaku? Sampu biru tertulis namaku, serasa terbang seluruh jiwa ragaku. Namun apa yang terjadi? Kau hancurkan hati ini yang menyakitkan hati ini. Katakanlah, katakan sejujurnya. Apa mungkin kita bersatu? Kalau tak mungkin lagi hujan menyejukkan hati kita, untuk apa kau dan aku bersatu? Kalau tak mungkin lagi kita bercerita tentang cinta, biarkanlah ku pergi jauh. Kalau tak mungkin lagi kita menyanyikan lagu cinta, untuk apa ku di sini? Ku di sini. Aku datang ke kotamu, lama nian tidak bertemu. Ingin diriku mengulang kembali berjalan tahun lalu. Sepanjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan, kau peluk diriku mesra. Hujan yang walau diriku kini telah berdua, dirimu pun tiada berbeda. Namun kenangan sepanjang jalan tak mungkin lepas dari ingatanku.